Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaladzina amanu kejaba wong sing iman. Wa amilu sholihati lan ngamalake kesayan. Wa tawasau bil haqqi lan eling-elingake ing dalem kebenaran. Wa tawasau bisabr lan eling-elingake ing dalem kesabaran. Wonten sekawan carane. Nomor siji, wong kuwi kudu iman lek pengen ora rugi. Sing nomor loro, uang niku kudu ngamalake kesayan. Carane wong Jawa niku nglakoni barang kang becik ninggal barang kang Allah. Sing nomor telu, uang kuwi kudu eling lan ngelingake ing dalem babakan kebenaran. Sing terakhir, kudu eling lan ngelingake ing dalem kesabaran. Terus wonten pitakon, papat-papate endi sing penak? Mboten wonten sing penak. Kabeh angel. Kabeh angel pun kula vonis kabeh angel. Sing nomor siji, amanu iman. Terus kula tanglet sakmene akeh wong apa enek sing wis iman? Mungkin dereng. Senengane wudu biasane kok. Wonten sing pun iman apa dereng? Pun nggih. Pun apa jereng? Kok manut? Iman dek manut. Cak meten kata uang niki pun ngertos nggih. Pun ngertos, lek maido iku elek. Pun ditinggal. Lah ngono kuwi apa iman? Lho wau yai. Yai sinten niki wau? Asmane sinten iki? Kula mboten patek kenal yai lho. Wah, menawa syafaate kula mbijing kok rodok keri. Senengane cangkruk karo wong prapatan kula niki. Mendi tangeti. Ngrasani, tetep lanjut ngrasani. Lho ngono malah jawaban. Mriki katae ngertos lek ngrasani niku elek. Lek ngrasani bakal entuk dosa, nggih le. Lek dosa bakal melbu kuburan. Kok kesusu ning neraka wae. Berat tenggalek mriki. Ora pengen ning kuburan langsung ning neraka nek. Lek ngrasani bakal entuk dosa. Lek bar dosa terus melbu bar kuburan terus. Nggih pun ngertos ngono kuwi. Napa pun ditinggal. Lho kok ora ditinggal? Jere iman. Wis ngerti lek ngrasani elek tapi kok sik dilakoni. Pun ngerti sak mene akeh, lho kok lali mau. Lho lali ku pisan pindho, telu paling akeh. Lali kok terus niku menawa pikun permanen kuwi. Lho lek pikun tok niku saya-saya iling, saya-saya ora. Ngene iki lali kok terus, pikun permanen jenenge. Pun kula tangleti, sak mene akeh wis ngerti lek BBKB payu. Pun ngerti napa dereng? Pun ngerti lek sedekah iku apik. Nate gadekne BBKB damel sedekah. Ora. Oh, bukane kok dereng tapi ora, pun kula vonis kok. Sing penak-penak mawon. Lho ngonten niku napa iman? Wis ngerti. Nggih to? Wis ngerti lek ngrasani kuwi elek, ya wis percaya, pun percaya nggih jenengan. Tapi kok tetep dilakoni ora ditinggal. Lek cara kula, wong kula cah cilik bloko kok. Definisi iman sing paling ringan, sing paling ndek, sing mudah dipahami niku, iman kuwi ya ngerti, ya percaya, ya nglakoni. Niku iman. Tong mriki wis ngerti ya wis percaya. Tapi ora nglakoni. Niku imane gare sak srit ngoten tok pun iman. Lah niki perkawise sakjane teng mriki teng iman niki. Kita sedaya niki sering memvonis orang. Oh. Cah iki bajingan niki. Lek bajingan niku luweh elek tinimbang aku. Oh, niku sering. Niku sing nutupi iman. Cara bahasa teng gene pesantren apa nggih? Kula iki jarang teng pesantren kok. Basirah. Sing nutup-nutupi basirah. Nggih niku penyono-penyono sing Allah. Suudzon, wong niku kudu khusnuzon. Nggih to, lek terus yaine wae. Khusnuzon. Lek cara kula khusnudzon niku ora perlu kok. Lho, bukane kula kok suku adab mboten. Khusnudzon kuwi apik kangge barang sing dzon. Kangge barang sing hak ora perlu. Ora ngonten leh. Jenengan lek ora ngerti, nggih ta ampun kula contoni barang sing dzon mon. Lek sik ora ngerti, iki aku wae apa alkohol? Banyu putih apa alkohol? Jenengan kudu duwe penyono. Oh, iki banyu putih. Niku khusnudzon. Mergo kangge barang sing dzon. Tapi lek koyo kula pun ngertos lek iki banyu putih. Niki kan pun hak barang sing hak. Ya wis ora perlu dzon. Iki wis mesti banyu putih. Gusti Allah niku nggih ngoten. Gusti Allah mesti nyukupi kebutuhane kawula. Niki pun mesti pun kathah ayat sing nerangne niku. Niku wis ora usah khusnudzon. Mesti esok enak ganjaran. Oh, enak rezeki enak ganjaran. Mboten usah. Wis mesti. Mboten usah dipenyono-penyono. Wis mesti. Kula timbangane bengok-bengok ndak malah ora sopan. Terus perkawise kita sedaya niki ora enak iman. Nggih to? Niki disadari mboten disadari imane niki ora enak. Kok kula wani ngomong ora enak? Ini pun kula contoni, lek ditagih hutang wong arep-arep duit apa arep-arep Gusti Allah? Arep-arep duit. Lek ning gene warung, duite kurang niku arep-arep duit, arep-arep sing mbayari apa arep-arep Gusti Allah? Guyu wong ora kok. Lha niki kan iman. Padahal Kanjeng Nabi dawuh teng gene hadis kuci, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, setiap orang yang lahir pasti diberi bekal bibit keimanan. Lho pun jelas. Ngene Quran Allah cerita niku, waktu menungso teng kandungan, Allah nakoki menungso. Alastu birabbikum, apa aku iki pangeranmu? Menungso jawab, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, jenengan pangerane kula lan kula bersaksi. Niki jawabane nalika teng kene kandungan. Masa merocot ning ngene dunya saya gede saya tuwek dek ora enek imane. Lah dek kudu ngene niki kene apa? Ngoten lho kula bingung sikan kok. Lah niki lek sok ben ditakoki teng ngene akhirat, lha kowe biyen ning dunya ning ngene pasar arep-arep duit. Ning ngene omah arep-arep bojomu nggawa duit. Waya kudanan arep-arep wong barengi, arep-arep wong gawane payung. Padahal awakmu syahadat, awakmu jawab qalu bala syahidna, pangeranmu mung aku tok. Kowe ning dunya kok arep-arep sak liyane aku. Lah umpama ditakoki ngono terus piye jawabane? Mosok arep jawab lali Gusti. Lali ndasem ngono paling jawabane. Nggih niku perkawise sakjane padha kok. Padha banget. Niki kek kudu ngene iki kena apa? Meneng kabeh ditakoki. Kok imane ora enek niki kena apa? Kula pengen roh. Meneng kabeh. Aku dhewe yo bingung kok. Lek cara kula bibit niku wonten bibit niku sing tukul sithik dikrikiti tikus. Tukul sithik dicucuk kalih pitik. Tukul sithik disosor kalih mentok. Tukul sithik dicombor kalih wedhus. Niku lek bibit tanduran. Bibit tanduran niki kados ngoten. Lah lek bibit iman pripun? Allah nyangoni menungso lahir niku nyangoni bibit keimanan. Lek bibit iman pripun? Nggih sami. Wonten iman niku sing pun tukul sithik disikat damel ngrasani wong. Tukul sithik disikat damel maido wong. Tukul sithik terus, tukul sithik entek, tukul sithik entek. Ngantos bibit niku tetep dadi bibit ora enek wae blas. Niki sing rodok mengenaskan niku ngoten. Bibit sak lawase tetep dadi bibit. Lha tukule, tukule iman niki napa to? Tukule iman niki akhlak. Tukule akhlak napa? Tukule akhlak niku tata krama, apik karo wong, nggih to? Nulung ngoten lan piturute niki wau. Ketika imane dereng tumbuh, akhlake mboten bakal tumbuh. Kok wonten wong ngaku-ngaku aku wis iman, Enak tanggone disarutang dek menengai, orang melu nyarutang gitu, tanggone duwe utang orang melu nyarutang. Nah ini ku imane koyo koyo orang enek pisan. Jadi Muslim sesama Muslim ini ku saudara, saudara ini ku kudu tulung tinulung, saudara dek jongos jongos nih ku apa wi. Niki perkawis e kados ngeten. Lah carane ngramut akhlak niki pripun? Carane ngramut iman. Kersane iman niki tukul. Nggih kudu diramut damel zikir. Zikir niki wau. Zikir niku nggih mengingat, nggih iling, nggih to? Menyebut piturute wakeh. Dadi mboten kok zikir iku rumangsane sing la ilaha illallah banter mboten ngonten tok. Jenengan nyawang niki, oh iki gawenane Gusti Allah niku nggih zikir kok. Jadi ampun menyempitkan diri. Rumangsane wong ibadah iku ning masjid tok mboten lho. Mboten. Ampun ngira wong ibadah iku ning masjid tok. Mulai wong macul iku ora ibadah mboten ngoten. Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku nggawe jin lan para menungso mung tak kongkon ngibadah panembah utawa ngabdi. Mung tak kongkon ngabdi sing paling enak ngoten. Mung tak kongkon ngabdi. Sedangkan Allah niki Rabbil Alamin pangerane sapa wae tur apa wae. Pangerane tetep Allah. Diakoni ora diakoni pangerane tetep Allah. Disembah gak disembah pangerane tetep Allah. Niki Allah Rabbil Alamin pangerane sapa wae. Sedangkan Allah damel menungso mung dikongkon panembah. Dadi ampun rumangsa lek ngibadahe wong kuwi yo pas salat tok ampun. Rumangsane wong ning gereja kuwi ora ngibadah, nggih ngibadah. Mung beda carane. Ngoten tok lho sakjane niki. Lho napa mawon jenengan nyembah? Napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae tur sapa wae. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha nyembah kuil ngonten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tapi carane beda kalih wong Islam. Jadi dosane wong Islam niki ketika diparingi iman rupane Islam niki wau kok malah nyembah ning gereja. Niki dosa. Dosane wong Kristen apa? Ketika diparingi iman Kristen terus melu Jumatan niku dosa niku. Lho mergo carane dhewe-dhewe. Ampun sensitif karo barang sing ngene iki. Gusti Allah ki duduk weane awake dhewe tok kok. Ini kadang-kadang sing jarang disadari. Pun. Lah terus puncake wong urip iki nyapa to? Pun iki bahasane kula niki rada tenanan. Syukur-syukur ora dirungokno, kula arep-arep tenan niki wae kok. Terus puncake wong urip iki arep lah apa? Apa wong kuwi mlebu swarga iku terus puncak? Dadi kawula sing kualitas A, kualitas A niku kualitas nomor 1. Napa sing ngonten niku? Napa wong lek wis ning gene swarga kuwi wis jos banget. Apa-apa seneng swarga jos banget. Mboten. Ampun rumangsa swarga niki segala-galanya ampun. Rumangsane mlebu swarga iku angel gampang. Lek wong-wong ngomong angel kok ngomong ngedep kula gitu. Tak sowan maksud e. Ngonten kate sing dawuh man kula la ilaha illallah takhulal jannah. Sapa sira maca lafat la ilaha illallah positif mlebu swarga. Wis mesti mlebu swarga. Lho niki kan dipermudah ta mlebu swarga niki. Dadi sembarang wong niki saged iso mlebu swarga. Jenengan maksiat sak umur urip pun niki tafsirane kula mawon. Umpamane jenengan maksiat sak umur urip tapi tahu keceplosan. Nih, kelasnya tahu keceplosan. La ilaha illallah jenengan benjing mlebu swarga kok. Mergo dosa sak umur urip iku sik kalah karo ngamal la ilaha illallah. Lah wong kitmir sing ora tahu ngamal wae mlebu swarga kok. Kitmir niku asu lho. Lho tenan, kitmir niku asu. Ora tahu ngamal arep ngamal piye wong mlebu masjid digusah kok. Nggih lah. Lho ngonten niku mlebu swarga kok. Dadi Gusti Allah nggih tetep Gusti Allah sing sak karepe dhewe. Mungkin kita melibu suarga, neraka, suarga. Ini ku urusannya Gusti Allah, duduk urusannya kau lo. Enggak uang, duteng. Kowe melibu suarga, kowe melibu neraka. Aku tuyul nih ku. Napa pun cak ewang urip iku nalikane melibu suarga? Mboten. Nyatane wonten uang melibu suarga nggih kesiksa kok. Nggih to? Wonten uang melibu suarga nggih kesiksa. Napa lek wong mlebu neraka iku mesti elek? Mboten mesti. Swarga kalih neraka niki mung panggonan, ampun terjebak kalih mriku nggih. Kadang-kadang wonten wong ditakoki, "Nyapa kowe ngibadah?" "Lah aku pengen swarga kok, wedi neraka." Jawaban kados ngonten niku kaya-kaya bener ning tibake salah. Kaya-kaya pinter ning tibake bodoh. Mau pengen mlebu swarga, wedi neraka. Lek jenengan terus-terusan ngonten, ngibadah pengen swarga, ngibadah pengen swarga, mongko jenengan bakal nyembah swarga. Lho niki ngati-ngati. Lek jenengan terlalu takut kalian neraka, jenengan nyembah neraka. Kudune pripun jenengan nyembah sing gawe swarga, ya sing gawe neraka jenenge Allah. Ngibadah niku lillahi ta'ala, krana Gusti Allah tok. Mbah sesuk arep diwehi neraka utawa swarga, iku urusane Gusti Allah, dudu urusanku. Urusanku ya budun panembah tok. Lah jane ngoten. Tapi kenyataane ngibadah cah ben esuk ben ora mlebu neraka. Napa puncake wong niki ketika mlebu swarga mboten. Teng neraka mboten. Suwarga kalih neraka niki mung panggonan tok. Sing jenenge panggonan niku ya tetep panggonan, dudu apa-apa. Pangerane tetep Allah, ora iso dirubah sapa-sapa. Lha kuwi nyatane enek wong mlebu neraka kesiksa. Wong lek mlebu neraka ya siksa kuwi, neraka kuwi siksa. Benten, neraka kalih siksa niki benten. Neraka niku panggenan, lek siksa niku sikap. Padha napa beda? Ning kadang-kadang bebarengan. Pun kula paringi contoh sing paling penak. Lampu kalih padang, padha apa ora? Lampu ya lampu, barang, padang ya padang sikap. Ning senajan bebarengan. Lek lampu dicethekne biasane padang. Tapi mboten saged jenengan simpulne. Oh, lek lampu kuwi padang, lek padang iku lampu, mboten saged. Neraka kalih swarga niki mung panggonan, aja diarep-arep kok. Niki sakjane sing kudu dirasakne. Wong ya ana yahene gumbul karo kiai dek. Panggah golek swarga ae. Lu pengen golek swarga niki penak jenengan tau keceplosan. La ilaha illallah swarga kok. Pengen swarga sing cepet. La ilaha illallah menawa sesuk swargane pengen sing cepet budal mawon. Tenggene nganjuk mriko. Budal ning nganjuk ning gurune timbangan mriko. Guyangan niko. Lu niku nggih swarga kok. Kenikmatan kan sing jenengan maksud swarga, tapi niku mboten puncak dari segalanya. Puncake napa? Tetep ketemu kalih Gusti Allah, angsal ridhone Gusti Allah. Mbah aku ning neraka, mbah aku ning surga, tetep aku pengen ketemu Gusti Allah. Lho mong ngoten. Swarga kalih neraka niki mung dalan tok. Dalan menuju napa? Menuju keallahan. Menuju ketemu kalih Gusti Allah. Namane jenengan numpak bis tujuannya Ponorogo. Numpak bis wong loro. Mas, sampean manggon nguri, Mas. Tapi tak omongi ya, nguri kuwi panas. Mergo ning nguri iki ra enek AC cedhek mesin. Panas, Mas, tenan, Mas. Ya wis aku ra apa-apa numpak, sing penting aku tetep teko Ponorogo. Sing setunggale, Mas, sampean manggon ngarep ya, Mas ya. Ning ngarep iki adem, enek AC-ne. Enak kok. Enak. Tapi resikone lek tabrakan ya mati dhisik. Napa tujuane wong numpak bis teng Ponorogo niki? Tujuane dipanggonke ngguri utawa ngarep? Mboten. Tujuane ku teko nggon. Nggon pundi? Nggih Ponorogo niku wae. Tujuane wong dilebokne neraka utawa swarga niki bene ketemu Gusti Allah. Dene panas niku urusan ngguri. Lah wong panas ae kok. Kula niki lek ora enek panas ya golek panas. Kula niki perokok kok. Ya golek panas, rokokan. Nggih to? Dene soal adem utawa enak iku urusan nguri lah. Sing penting kula niki rokokan. Ngono lek jane niku. Rokok e kula niki A, tauhid niki Allah. Lah. A Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas punan. Niki tauhid, rokoke tauhid. Promosi jir. Jadi tujuannya uang ni, gua mboten kok neng swarga utawa neng neraka. Tapi tujuannya ketemu Gusti Allah. Aku ngibadah supaya entuk ridhone Gusti Allah. Tok ora luweh. Lho, lek wong arep-arep swarga niki nggih bahaya lho. Lha lek arep-arep swarga sak umur urip aku ngibadah pengen mlebu swarga, pengen mlebu. Yo lek swarga koyok sing dinyanakne. Lelek diwe Gusti Allah swarga 2 meter. Kayak penjara tikus ngono. Ya enak njaluk apa-apa keturutan, tapi turumu kudu nekok sikil. Jadi niku mboten puncak. Swarga kalih neraka niki mung panggonan. Enak utawa ora enak niki sikap, rasa. Mboten saged dipadak-padakne. Lek lampu iku padang, lek padang iku lampu mboten saged. Lampu ya lampu, padang ya padang. Neraka ya neraka, siksa ya siksa. Surga ya surga, nikmat ya nikmat. Ora iso dipadak-padakne. Ning senajan biasane bebarengan. Mung ngonten tok sakjane. Tetep tujuane awake dhewe niki lillahi taala krana Gusti Allah, tapi niki kok pun sak jam nggih. Jenengan pun kesel napa dereng? Leh gitu. Kacau, wong galek niki kacau. Ini kula pun gedah. Berarti bener. Napa penyonone kula. Aku ning galek iku mesti rekoso mesti. Makane kula menghindar. Menghindar tapi ora iso ae kok. Niki keranten iman. Kenging napa kok ngonten niku? Keranten iman. Enek wong sing ora salat gara-gara ora percaya. Wonten wong sing salat tapi nggih niku terjerumus, terjebak. Salat malah arep-arep swarga. Padahal niki pun bahaya banget niku. Lek ngomongne syirik, sing syirik dipateni, sing syirik dipateni wonten to? Apa sing pembela-pembela napa? Sing syirik dipateni alah niku omongane tuyul niku. Syirik dipateni, syirik dipateni. Ora ngrasakne wong lek ditagih hutang wae. Niku ya syirik ngono kuwi. Arep-arep duit ora arep-arep Gusti Allah. Niku syirik ya. Endi niku perkawise iman. Awake dhewe niki cenderung terbelit-belit oleh dirinya sendiri. Padahal wong urip niki cukup loro tok kok. Cukup percaya karo manut. Pun lek nglakone niku beres, percaya karo guru, manut karo guru beres. Guru sing napa? Guru sing iman karo Gusti Allah. Guru sing iman kalih Gusti Allah pun selesai. Kanjeng Nabi saged sak mono suwene dikenang wong, sak mono ampuhe niku gara-gara loro tok. Percaya Gusti Allah lan manut. Kanjeng Nabi didhawuhi, ngaku dadi nabi langsung ngaku seketika. Wis ora usah kakehan pitakon, ora usah kakehan cincong. Langsung aku nabi, ngoten. Lho langsung ngoten. Niku Kanjeng Nabi manut. Nabi Musa iso selamat kaya ngono gara-gara manut. Nyel kae tongkatmu. Gepukno ning gene laut. Lek ora manut Nabi Musa, rumangsa pinter ora Gusti. Ndak malah ceklek tongkatku. Lek umpama ngoten, malah ora selamat. Sikat karo Firaun kuwi. Tapi Nabi Musa manut tanpa berpikir. Brak ngoten niku, nggih enek faedah. Pokoke jenengan lek manut pun aman pun beres. Lu sakjane mau ngoten tok kok. Percaya lan manut. Niku pun gandeng. Jadi kok mriki kan khatam ikhya gitu. Sing ngrungokno khatam gitu. Sing ngomong. Ora tau demek kitabe blas kula niki. Kula niki wong goblok-blok niku lho. Jan mboten. Perkawise iman. Awake dhewe niki cenderung mboten tau rumangsa lek Gusti Allah iku enek. Gusti Allah iki kasih sayang, mboten. Mboten rumangsa niku awake dhewe selama niki. Penggaweane panggah njaluk, ae mboten tau syukur. Njaluk terus ora tau syukur. Gusti kula nyuwun sugih Gusti. Gusti kula nyuwun sugih Gusti. jenengan nggih kudu percaya. Sak derenge jenengan njaluk Gusti Allah wis ngewehi. Percaya napa mboten? Ora percaya kene, lungguh karo aku. Terus jenengan ya Allah, kula nyuwun sugih. Mbok sak urunge jenengan nyuwun niku lho Gusti Allah pun maringi. Kula paringi contoh mawon. Kuping sebelah tengene jenengan iki kula jaluk tak ijoli dhuwit 10 miliar gelem. Gelem napa mboten? Jenengan coplok ah. Digeraji apa di peso ngono? Diketok tak wae dhuwit 10 miliar. Purun napa mboten? Tak tambahi 20 miliar. Mboten purun. Mboten purun. Mergo rumangsa lek ora enek sing iso gawe kuping. Ora enek sing dodol seperempat kuping. Ini ngoten. Dadi maknane napa? Maknane jenengan sadar ora sadar wis gawa dhuwit minimal 10 miliar niki wae. Lho niki jenengan kudu percaya iki larang. Percaya napa mboten? Oh, aku sik kere kok dol kupingmu jajal. Sugih dadak kuwi kok. Ginjel jenengan dol pira kuwi? Lho niku pun sakurunge jenengan nyuwun Gusti Allah wis nyukupi. Pun niku pun mesti. Cuma kadang-kadang awake dhewe niki ora rumangsa lek Gusti Allah iki welas asih. Gusti Allah iki sayang mboten. Kadang-kadang malah rumangsa bah Gusti Allah kejem karo kawulane. Pokoke semakin aku sholat semakin aku diuji. Mboten ngoten. Ya awake dhewe kuwi sing gelem kangelan kok. Mboten wong sing sambat kula, Gus. Niki sawahe pripun, Gus? Dek ora panen-panen. Mesti banjir, mesti banjir. Jenengan dol sawahe, Pak. Jenengan rak rekoso le. Lek sawahe ora panen nggih rekoso jenengan dol ben ora rekoso. Lha mangke mangane bojo kula pripun, Gus? Lha kowe iki golek mangan bojomu bingungan kok malah mek tambahi bingung mikir sawah kula ngoten. Ora perlu iki, ora perlu. Lah iki melati. Dadi niku perkawise iman awake dhewe niki. Kadang-kadang iman malah pilih-pilih. Lek barang sing enak aku iman, barang sing ora enak aku ora iman. Biasane ngoten biasane. Jenengan niki diperingati kali HP. Baterai Anda hampir habis. Silahkan ngecas gitu. Ngonten niku jenengan langsung budal ngecas apa ora? Budal ngecas napa mboten? Ngecas nggih. Jelas. Kula mohon nggih ngoten. Baterine kula iki mentek. Diperingati kali HP langsung budal ngecas. Tapi lek diperingati kali Gusti Allah, khayal sholah rene sholat le, khayal al falah tak wai al falah. Ngonten niku semoyo apa langsung budal? Lha niku ora pilih-pilih imane. Nggih to? Sudah kok nyapa kowe ora iman? Wonten wong sing jawab. Lha aku mau kokon iman karo Gusti Allah ya angel. Wong Gusti Allah iki ora ketok kok. Gusti Allah iki ora iso dicekel, ora iso dilus-lus. Coba aku mau kongkon iman karo duit ya iso. Wong duit iki iso dicekel, iso dilus-lus, iso dirasakne. Nggih to? Rak biasane ngoten. Niku lek dijawab 50 tahun yang lalu menawa sik iso diterima. Tapi saat ini pun mboten saged. Jenengan tahu tumbas pulsa apa mboten? Tuku pulsa gawe duit nyoto apa khayalan? Maksudnya nyoto iso dicekel, iso didemek ngeten iki nggih. Ora duit khayalan itu. Mana lo rupanya duit tak ceritani ya duit koyok piye. Mboten ngeten toh? Tapi diwehi duit nyoto sing iso dicekel koyok HP ngeten. Nggih toh? Jenengan tumbas pulsa, Mas tuku pulsa. Niku diwehi pulsa sing iso dicekel apa sing ora iso dicekel? Napa? Jenengan mung dijali SMS. Pulsa Anda telah masuk. Ngoten tok to? Lho padahal tukune nggae duit nyoto dijali gak nyoto kok. Ngoten niku jenengan nggih purun. Malah biasanya bengok, "Yes, pulsaku masuk." Nggih to? "Yes, pulsaku masuk." Lho padahal dihapusi. Nggih toh? Kenging kenapa mboten dilakukan hal yang sama tenggene salat? Bar salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ganjaranku masuk. Lho dek mboten ngoten. Lho dek kudu ngono iku lah apa? Ngoten lho kula bingung sian. Imane karo barang sing pilih-pilih. Jenengan lek dia SMS bojone jemput aku ning terminal. Mboten jenengan maca SMS langsung banting HP apa langsung budal ning terminal? Kudune tak banting HP-ne kok. Kudune aku misah. Wow, semprul. HP tak tukui, tak gawe kongkon-kongkonan saiki ngongkon aku ning terminal. Lho dek mboten ngoten. Keranten iman jenengan rumangsa sing SMS iki duduk HP, sing ngongkon aku ning terminal iki duduk HP tapi bojoku. Nggih le. Lha niku iman. Kudune rumangsa khayalah sholah. Iki suarane Gusti Allah. Sing nyeluk Gusti Allah. Duduk paijo, gitu. Biasane khayalah sholah piye to, jojo yamene dek wis adan. Gitu. Lha niku jenengan kudu rumangsa lek suarane Gusti Allah. Suarane Gusti Allah dek cempreng menawa Gusti Allah lagi serak. Dek enek pitakon ngono bareng lah apa. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.